Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah, setelah pertemuan yang perdana pada pekan lalu, Jumat malam lalu, maka sekarang kita masuk ke pertemuan yang kedua dari qiraah pembacaan kitab Syarah Al-Aqidah Al-Wasithiyah di Fadilati Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Kita sekarang masuk ke penuturan Ibn Taymiyyah Rahimahullah Ta'ala di Muqaddimah. Beliau mengatakan Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi liyudhirahu ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Segala puji bagi Allah alladzi arsala rasulahu bil huda, yang telah mengutus, ya, arsala yursilu mengutus rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agama yang hak. Liyudhirahu ala dini kullih, agar Allah memenangkannya, memenangkan rasul tersebut. Ini liyudhirahu, nanti domir haknya itu, haunya itu bisa kembali ke ad-din atau bisa kembali kepada rasul, agar Allah memenangkannya, ya, ala dini kullih, di atas agama semuanya. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah sebagai saksi hal tersebut. Ini kita sudah bacakan pada Jumat yang lalu mengenai penjelasan dari alhamdulillah, di mana alnya di sini adalah al istidrakiyah, yang dhabitnya, ketentuannya, istidrakiyah tersebut dapat digantikan dengan lafaz kullu, yaitu alhamdulillah kullu hamdin lillah, yaitu segala pujian bagi Allah. Ini sudah kita bacakan kemarin. Maka sekarang di sini kata Syekh, alladzi arsala rasulahu, yang mengutus, yang telah mengutus rasulnya, yang telah mengutus rasulnya. Ya, kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, kata beliau, Allahu subhanahu yuhmadu alaihi, afwan, Allahu subhanahu yuhmadu ala ni'amihi allati la tuhsa min ajli hadhihi ni'ami. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yuhmadu, dipuji dia. Allah dipuji ala ni'amihi. Ya, ala ni'ami, ala ni'amihi, atas nikmat-nikmatnya ini, allati la tuhsa, yang tidak akan dapat dihitung, min ajli hadhihi ni'am, yaitu ini dikarenakan nikmat-nikmat itu, yaitu nikmat Allah yang paling besar ialah Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Ini nikmat Allah yang besar. Ya. Ya, an arsala ay ba'asa, yaitu Allah arsala maknanya adalah ba'asa, mengutus rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata, kalau kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab beliau Salah Satu Usul, ya, annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kepada kita. Allah tidak meninggalkan kita begitu saja sia-sia setelah Allah ciptakan. Akan tetapi Allah memberikan anugerah kepada kita berupa diutusnya rasul. Man ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati rasul tersebut, dia masuk surga, dan siapa yang tidak mentaati rasul tersebut, dia masuk neraka. Yaitu rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya, sebagaimana disebutkan dalam berbagai riwayat bahwasanya jumlah rasul 313. Jumlah nabi 124.000 nabi. Maka setiap rasul pasti dia adalah nabi. Tidak setiap nabi dia pasti rasul. Bisa dipahami sini? Ini. Nah, tugasnya apa nabi dan rasul? Sama tugasnya itu menyampaikan. Walaupun dalam berbagai kitab para ulama didapati bahwasanya rasul tersebut adalah man uhiya ilaihi walam wa umira bitabligh, itu yang diwahyukan kepadanya dan diperintahkan untuk menyampaikan. Adapun Nabi walam yu'mar bitabligh, dan tidak diperintahkan untuk menyampaikan. Akan tetapi yang benar, Nabi juga diperintahkan untuk menyampaikan. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata beliau, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alai ayyadulla ummatu ala khair ma ya'lamu lahum, ya, ma ya'lamuhu lahum, tidak ada nabi setelahku sebelumku melainkan kewajiban bagi mereka untuk menyampaikan kebaikan kepada umatnya dari kebaikan yang mereka ketahui, ya, wa yunzir, dan juga wa yunzira syarra wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum, dan juga wajib bagi nabi tersebut untuk memberikan peringatan, ya, keburukan, ya, kepada umatnya dari segala keburukan yang ia ketahui. Nah, rasul ini semuanya adalah dari berjenis kelamin laki-laki, manusia. Maka rasul tidak ada yang namanya dari jin, tidak ada yang namanya wanita. Ya, kata para ulama, rasul itu apa? Insanun zakarun hurrun. Insan, rasul itu adalah manusia. Maka enggak ada rasul dari kalangan jin. Bahkan jin semua nabi dan rasulnya adalah manusia. Ya, kemudian zakarun. Ya, laki-laki. Maka tidak ada rasul yang dari kalangan wanita. Walaupun sebagian para ulama berpendapat ada nabi dari kalangan wanita. Semisal Ibnu Hazm Al-Andalusi, Al-Imam Al-Qurtubi Al-Mufassir, Abul Hasan Al-Basri. Ya, Al-Qurtubi mengatakan as-sahih anna Maryama nabiyatun. Pendapat yang sahih, kata Al-Imam Al-Qurtubi, bahwasanya Maryam ibunda Isa binti Imran itu adalah nabiyah, seorang nabi. Apa alasannya? Li'an Allah Ta'ala awha ilaiha. Karena Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya. Jadi ketentuan para ulama bahwa seseorang dikatakan nabi ialah apabila dia diwahyukan, diberikan wahyu. Maka Maryam adalah nabiyah. Kemudian Ummu Musa, ibunya Musa, dia adalah nabiyah. Karena ibunya Musa diwahyukan. Ya, Allah Ta'ala berfirman, fa auha rabbuka, ya, ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, fa, kata Allah, maka Allah, ya, fa auhayna ila ummi Musa, maka Allah mewahyukan kepada ibunya Musa, an ardi'ihi, agar menyusuinya, fa in khifti alaihi fa alqihi fil yam, kalau kamu mengkhawatirkan keselamatannya, maka lemparkan saja ke sungai. Maka ketentuan mereka bahwasanya siapa saja yang mendapatkan wahyu maka dia adalah nabi. Ini benar apa sahih? Nah, pokoknya benar apa sahih? Nah, benar apa salah? Nah, keliru. Karena tidak semua yang dapat wahyu dia adalah nabi. Karena Allah Ta'ala berfirman bahwasanya ada bukan manusia bahkan. Bahkan hewan dapat nabi. Dapat wahyu. Bahkan hewan dapat wahyu. Allah Ta'ala berfirman, fa auha rabbuka ilan nahl anittakhidhi minal jibali buyutan wa minasyajarah. Rabbmu mewahyukan kepada nahl, kepada lebah, agar menjadikan rumahnya itu di gunung, menjadikan sarangnya itu di gunung dan di pepohonan. Ya, jadi Allah mewahyukan kepada lebah di surah An-Nahl. Apakah dengan sebab Allah mewahyukan kepada lebah maka lebah menjadi takun nabiyah? Lebah menjadi nabi? Lah. Ya, kemudian hurrun, tidak ada nabi yang dia adalah budak atau mantan budak, enggak ada. Ya, nabi semuanya lah hurrun. Rasul adalah hurrun. Nah, kemudian ya, kata Syekh di sini wa rasul lughatu man bu'itsa bi risalatin. Rasul itu, ya, secara bahasa dia adalah yang diutus, ya, dengan sebuah risalah. kerasulan wa syar'an, sedangkan dalam ya, definisi syariat dia adalah wa insanun, dia insan, tidak ada rasul dari kalangan malaikat. Ini sudah disebut kalangan wahya. Diukan kepadanya dengan sebuah syariat tablighi dan diperintah Nabi menyampaikan pada kesamaan menyampaikan kepada. Adapun Nabi telah beriman, salam menyampaikan iman. Nuh alaihissalam, karena di masa Nuh sudah kesyirikan, maka Nuh kepada orang-orang Yahuda dengan al-bayan. Ya, sebagaimana Allah Taala berfirman, wa ammas samud. Ya, adapun Samud kami beri maknanya apa? Penjelasan. Wa huwa kun sadiqati wal awali asy-syara'i an-nafi'ati. Salihan Fauzan, Huda adalah ilmu ya, yang yaitu wa huwa kullu ma ja'a, setiap yang berkabar jujur, wal awamir, dan juga berupa perintah-perintah, wan nawa larangan-larangan, syara'i syariat-syariat an-nafi'ati, yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup manusia dan jin. Ya, wal huda naw'an, maka huda di hidayah terbagi menjadi dua, yaitu an-nawul awal, jenis yang pertama dari hidayah, kata Syekh di sini ya, hudan bimakna ad-dilalati wal bayani, yaitu hidayah yang maknanya adalah al-bayan maupun itu petunjuk. Ya Allah Ta'ala, ammas samud fa hadainahum fastahabbu da. Adapun kaum Samud, ya, kepada mereka berikan petunjuk, berikan ke alal huda, dibandingkan dengan, nah di sini maknanya hidup saja. Ya, saya belum dapat hidayah, sudah dapat keterangan, sudah dapat penjelasan. Nah, ini dari kategori jenis hidayah yang pertama. Ya, bisa dipahami sini. Barakallahu fiik. Wa hadza yaqumu bihi ar-rasul, maka ini sudah disampaikan oleh rasul untuk ini wa hadza yaqumu bihi ar-rasul, maka ini pun juga ada pada rasul. Hidayah dalam makna al-irsyad bayan dilalah. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, in wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau wahai nabi latahdi, benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi Nabi SAW memberikan hidayah, maksudnya memberikan hidayah apa? Dilalah bayan. Ini ya maksudnya dari jenis yang pertama. Nanti ada jenis yang dikatakan oleh Syekh di sini, yang di sini rasul tidak punya. Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dari makna hidayah di sini. Ya, hudan bimakna at-taufiq wal ilham, hidayah yang makna dan ilham. Hadza rasuli sallallahu alaihi wasallam wa la yaqdiru alaihi illa Allah taala. Maka hidayah ilham, maka hidayah ini manfi dari rasul, maka ya wala yaqdiru alaih, dan tidak ada yang illallah, melainkan hanya Allah, yaitu taufik. Allah lah yang memberikan taufik, bukan rasul. Naam, Allah Ta'ala, bagaimana firman Allah, innaka walakinallaha yahdi may yasha, innaka yang Abu Talib. Abu Talib paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dia mati dalam keadaan kafir. Ya, ini untuk juga membantah kaum Syiah Rafidah yang mengatakan Abu Talib mati dalam. Nabi SAW mengatakan innahu fidah dahiminan nar, Abu Talib itu berada di permukaan yang paling atas dari neraka. Laula, bukan karena perantara diriku yang memberikan syafaat kepada dia, lakana fi asfal minan nar, pastilah dia ada di keraknya neraka. Ya, dahsyat. Maka Nabi kemudian dihalang-halang, yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, yang mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, wahai Abu Talib, apakah kamu sudah dibangun nenek moyang, agama leluhur, apakah kamu sudah gak suka sama agama bapakmu sendiri Abdul Muttalib, yaitu agama menyembah berhala. Akhirnya Abu Talib pun tetap berada di atas agamanya, padahal Nabi lagi, ya ampun, la ilaha illallah, paman, ucapkan la ilaha illallah. Kalau engkau ucapkan ini, aku akan membela engkau nanti di hadapan Allah. Karena Nabi sangat mencintai beliau. Kecintaan Nabi ini didasari oleh tiga hal. Yaitu pertama kekerabatan. Karena Abu Thalib adalah paman Nabi. Adik dari bapaknya Abdullah. Bapaknya Nabi. Yang kedua bukan cuma paman Nabi. Yang kedua karena Abu Thalib lah yang merawat Nabi sejak kecil. Karena Nabi SAW itu dirawat oleh pamannya Abu Thalib. Yang ketiga karena Abu Thalib. Abu Thalib lah yang paling bersemangat. Yang paling melindungi. Bersemangat melindungi Nabi. Menjadi tameng hidup Nabi. Di mana proteksi terhadap Nabi enggak ada di tengah-tengah kubangan musyrikin Quraisy kecuali Abu Thalib. Kecuali Abu Thalib semata. Maka Abu Thalib tetap berada di atas kekafiran. Nabi betul-betul bersemangat. Maka Nabi sangat mencintai. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berfirman, innaka latahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Nabi tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, tapi Nabi cintai. Katanya enggak boleh mencintai orang kafir. Ya. Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Adapun orang-orang beriman, cintanya hanya besar pada Allah. Enggak boleh cinta pada orang kafir. Ini maksudnya cinta apa? Bukan cinta diniyah, tapi mahabbah, yaitu mahabbahnya karena qaraba, karena kekerabatan. Karena tiga hal tadi. Abu Thalib paman Nabi. Yang kedua Abu Thalib yang merawat Nabi. Yang ketiga Abu Thalib yang bersemangat membela Nabi. Maka wajar Nabi SAW adalah manusia, mencintai pamannya. Kayak ada seseorang kafir, ibu bapaknya kafir. Seseorang dia masih mencintai ibu bapaknya. Kecintaan bukan kecintaan. Oleh karena itulah Allah Ta'ala berhadiman ahbabta walakin Allah. Engkau wahai Muhammad, orang yang engkau cintai sekali. Ya, akan tetapi Allah lah yang memberikan hidayah. Maksudnya memberikan hidayah di sini. Engkau wahai Nabi tidak dapat memberi hidayah. Maksudnya memberikan. Tapi sebelumnya, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi benar-benar membuka pada jalan yang lurus, yaitu memberikan hidayah apa? Ad-dilala, tunjuk dan juga penjelasan. Nabi kan enggak putus asa. Kata Nabi, saya tetap maka Nabi astaghfirul. Tidak, dan juga orang-orang yang beriman memohonkan ampunan kaum miskin. Maka orang kafir pun tersebut kerabat kita. Nah, di sini makna hidayah. Apa makna hidayah yang pertama? Wal bayan. Itu dilala petunjuk dan juga penjelasan. Hidayah yang kedua maknanya apa? Yang makna ya taufik. Dan ini yang kedua, bahkan yang pertama siapapun bisa. Kata Nabi SAW, ya, la hadiyallahu bika rajulan wahida khairulaka min humrin na'am. Seandainya Allah memberikan hidayah, Allah memberikan hidayah dengan perantara dirimu, itu dia ngasih, maka itu lebih baik darimu daripada itu lebih baik buatmu daripada ya ontak merah, yaitu lambang kendaraan mewah orang Arab saat itu. Kalau sekarang mungkin Ferrari, Lamborghini. Wah, kalau kamu bisa memberikan petunjuk pada seseorang lewat tanganmu, kemudian Allah memberikan hidayah, lebih baik buatmu daripada dapat Ferrari. Kurang lebih itulah maknanya. Ya. Baik, barakallahu fi. Kemudian kata Syekh, ya kata beliau, ya, wadinil haq dan agama yang benar. Wadin, ya. Huwa al-amal salih, agama yang saleh. Itu yutlaqu al-jaza. Itu ya maksudnya itu mana firman Allah maliki yaum ya mali yaumaddin yaumil jaza pembalasan. Ya sebagai kama yadin dia dibalas maksudnya. Akan dibalas. Dan yutlaqu wa yuradu bihi al-khudu'. Ya. Mulakan juga maksudnya adalah al-khudu', yaitu ketundukan. Wal inqiyah, kepatuhan. Ya. Ya qala wa idafatud din ila al-haq min idafatil mawduf min idafatil mawsuf ila sifatihi. Ya, kemudian idafatuddin karena kalimatnya wadi wadi. Nah, ini nikmat din itu merupakan bagian ila sifatihi. Idofah itu bentuk, itu adalah penyandaran yang disifat pada sifatnya. Ya, kepada sifatnya. Maknanya apa? Ay ad-dinu al yang hak. Ya. Wal hak apa makna? Qa yahiqu kata lahu. Ya. Wa wajaba. Wajaba. Lawannya adalah kebatilan. Ya. Nah. Jadi maksudnya apa? Sabata wal jaba as-sabitu al-waqi' yang sabit. Ya. Syekhul Islam ya. Miyah liyudhhirahu Allah memandang ya domir Rasul. Bisa kembali agar akan Rasul. Ala dini kullih di atas agama-agama yang lain. Ya, itu namanya dalam ta'lil kalau dalam ilmu fi'il arsala. Naam. Az-zuhur maknanya siapa sih az-zuhur? Ya, makna az-zuhur adalah al-ulu wal ghalabah. Itu maknanya mengalahkan. Ya, liyadhhirahu 'ala ad-dini kulli. Maksudnya di sini liyaj'alahu 'aliyan 'ala al-adyan kulliha bil hujjah wal burhan. Ya, yaitu agar Allah menjadikan agama Islam ini tinggi di atas agama-agama yang lain semua dengan hujjah dan burhan, dengan keterangan yang jelas. Nyata. Agar Allah meninggikannya di atas seluruh agama-agama, di atas seluruh agama hujjah dan bayan, ya, dan juga dengan jihad. Hati min ya min ahlil ard, ya, hingga nampak orang-orang yang menyelisihinya ada di dunia ini. Min Arab, dari Arabnya, di sini maksudnya mereka memiliki millah, ya, milliyin ahlul nasrani, orang-orang kafir Yahudi Nasrani, ya, Nasrani. Kemudian ya ya fa innal muslim wa qatwa qadhalik, jadi maka kaum muslimin mereka berjihad fillah, ya, haqqa jihadih, dengan sebenar-benarnya jihad, ya, sampai ya, meluaslah, ya, ru'atul bilad, ya, sampai meluaslah, ya, negeri al-islamiyah, wa antasharat masyarik wal magharib, dan tersebarlah agama ini di baratnya maupun di timurnya, ya, di barat mau sebar agama ini, karena bumi dilihat Subhanahu wa ta'ala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ditundukkan, ya, barat. Demikianlah yang disebutkan dalam sebuah kandungan hadis, bukan dari utara dan selatan, ya, tapi dari timur dan barat. Barat atau timur, semua nanti. Ya, kemudian kata Syekh di sini, ya, billahi syahida, dan cukuplah bagi Allah syahidnya. Syahid itu dengan wazan itu mubalaghah dari Allah yang benar-benar. Ai syahid, yaitu Allah lah. Beliau Nabi Muhammad SAW adalah un ala jami'i af'alih, di atas segala perbuatan-perbuatannya. Wa nasiruhu ala a'da'ihi, dan Allah lah, ya, menolong beliau di hadapan musuh-musuhnya. Wa fi dzalika dilalatun qati'atun, maka dengan hal ini terdapatlah dilalah, ya, petunjuk yang qati'ah, keterangan yang qati'ah, yang tegas, ala sidqi hadzal rasul, atas kebenaran, ya, akan kebenaran, kebenaran Rasulullah SAW, kebenaran kerasulan yang di, ya, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Id law kana muftarian la ajalahu Allah bil uqubah, ya, id law kana muftarian, karena seandainya, ya, seandainya beliau muftari, seandainya Nabi Muhammad SAW berdusta, ya, la ajalahu Allah bil uqubah, maka pasti kelak Allah akan menyegerakan beliau dengan hukuman, dengan uqubah. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Ini ancaman dari Allah. Walau taqawwala, seandainya dia Muhammad SAW ini taqawwala, mengada-ngada, ya, alaina, mengada-ngada dalam artian ya berbuat dusta, mencomot-comot alaina atas nama kami, ya, atas nama Allah, ba'dal aqawil pada beberapa perkataan saja, enggak semua, apalagi pada beberapa perkataan saja mengada-ngada, ya la akhadnahu minhu bil yamin, maka kami benar-benar akan mengazab dia, menyiksa dia, ya bil yamin, yaitu dengan yamin itu, ha? Dengan keras. Semala qata'na minhu, kemudian kami akan memotong al-watin, wa al-watin itu maf'ulun bi, maf'ulun bi, kami akan memotong urat lehernya juga. Kami akan memotong urat lehernya. Ini kalau Nabi SAW berdusta atas nama Allah pada sebagian kalam aja, pada sebagian perkataan aja. Qala la ilaha illallah, kemudian kata Syekh di sini. Ini Syekhul Islam yang mengatakan wa asyhadu an la ilaha illallah dan aku ilah Allah. Maknanya apa? Ai uqirru wa a'tarifu an la ma'budu bihaqqin illallah. Maknanya adalah uqirru, aku menegaskan, wa a'tarifu, menegaskan dengan lisan. Wa a'tarifu, uqirru, mengakui dengan qol, dengan lisan, wa a'tarifu, dan aku mengakui dengan hati, alla ma'buda, bahwa tidak ada yang berhak diibadahi. Ya, tidak ada yang berhak diibadahi bihaqqin dengan benar illallah, kecuali hanya Allah Ta'ala saja. Inilah makna la ilaha illallah, itu kalimat tauhid. Ya. Yang seluruh para nabi dan rasul membawakan kalimat ini dalam berdakwah kepada umatnya. Semua nabi dan rasul mengatakan, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaumku, ucapkan la ilaha illallah, maka kalian akan berbahagia. Kalian akan berbahagia dengan mengucapkan kalimat ini, yaitu dengan mengakuinya dan dengan lisan tabadah. Ya. Dan rasul kecuali memulai dakwahnya dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah SAW, umir ulu, oh, aku diputuk memerangi manusia. La ilaha illallah. Nah, tidak hanya diucapkan aja, tetapi juga mesti, karena dikatakan para ulama, min ghairi ma'rif wala yakin wala amal biha bima taqtadihi, yang ini adalah tidak bermanfaat. Ya, tanpa mengetahui, tidak mengamalkannya, hal ini. Ya, dengan diketahui ialah Allah yang itu rukun yang pertama, yaitu menafikan yang berhak diibadahi karena adalah makhluk yang diibadahi illallah, yaitu isbat maksudnya yang berhak diimata. Qala Syekh rahmatullah alaih, la syarika lah, aku ilah yang berhak diibadahi selain Allah, wahdahu la syarika lah, ya, yang wahdahu, yang dia semata, la syarika lah, yang tiada sekutu bagi, ya. Ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, fi hatainil kalimat, kalimat ini takki adalah penegasan tadamanat hu lima tadam syahadatu an la ilaha illallah, adalah penegasan syahadat la ilaha, penafian, penafian dari apa lain, menetapkan beriman. Isbat wa nafil ilahiyati amma siwallahi wa isbatiha lillah, yaitu menafikan peribadatan amma siwallah kepada selain Allah, wa isbatiha dan menetapkannya, menetapkan peribadatan tersebut lillah, hanya kepada Allah, karena dengan inilah manusia diciptakan illa li'abudu, tidaklah aku di, ya, menciptakan jin dan manusia kecuali kepadaku. Wa qawluhu wahdahu, yaitu kalau bahasa kita yaitu ini adalah menetapkan. Ya, wa qawluhu la syarikalah, yang tiada sekutu lin nafi, yaitu penegasan penafian pernah juga disebut dengan penegasan tidak, kalau bahasa kita. Iqraran sadarani, ya, iqrar adalah masdar. Ya, muakkidan menegaskan, ya, menegaskan makna kalimat sebelumnya wa syahadu la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqrar dengan pengesaan. Ikhlasikan ibadah Ta'ala semata. Wa asyhadu an Fauzan di sini dengan menegaskan tin kau au dia pada semuanya dimurnikan. Nah, dan perkataan nah ini Islam mereka menolak karena Rasulullah ayat mereka amat yang paling Syekh Al-Ami itu orang yang mungkin Quraisy kalau ada Rasulullah kemana? Kepada Rasul dapati Rasul berdusta khianat sedih membocorkan rakau musyrikin Quraisy la ilaha illallah peribadatan kepada berhala selama bertahun-tahun pun orang-orang Yahudi tidak menolak syahadat yang diajarkan oleh mereka mengingkari syahadat yang kedua yaitu syahadat Muhammad Rasulullah. Rela Rasul ternyata bukan dari kalangan akan tetapi dari kalangan Arab, dari kalangan Bani Ismail, Nur Ishaq, Bani Yaqub, Yaqub itulah Israel. Padahal mereka mengetahui hakikat kebenaran mayaribuna abna'ahum. Mana mau mengakui ya. Kenapa? Pada syahadat yang hasad. Mereka tahu Naam barak. Kata wa'taqi qalbi dan aqbuku. Ramadan salat kafatan. Apa mengutus salam ke dia. Syahadat li hadha ar-rasul bir risalati unatun bi syahadahi bit tauhid lahuma 'anil ukhra. Ya kata menyatakan. Li hadha ar-rasul mempersaksikan ya tun saksian ya yaitu la taqma tidak cukup aja enggak bisa orang berkata saya enggak mau saksi mau tidak Islam enggak mau la ilaha illallah maunya asyhadu anna muhammadar rasulullah lagi apalah ya la taq fi ihdil ukhra maka tidak cukup ini enggak cukup keduanya diucapkan penuturan bahwasanya Muhammad adamnya hanya dan utusannya ya. Kata beliau, kata dun ala ahlil ifrat wa haqqir rasul. Ini adalah bantahan. Irat, bantahan kepada ahlil ifrat. Orang yang ekstrim ke kanan dan yang ekstrim ke itu gul memuji rasul ke kiri yang berlebih-lebihan. Ya, kalau yang ini kelampau batas percaya. Ya, rasul dan ekstrim. Walau fi haqqihi wa rafu'u fawqam. Pada Rasul, pada hak Nabi. Ya, as manzilat sehingga berikan ibadah. Usiri al-sidah al-bur Nabi sesalat banget. Nabi sesedikan tempat. Ada pun ra'aduhulihim. Nabi ya. Beliau ifrat dalam beliau sehingga beliau ini kami nama anak abad. Jangan kenal. Cuma soal sebut saya utusannya. Ghairu Rasul. Fasyahada bahwa beliau maka ini berlebih-lebihan fi fauqa manzilatihi angkat beliau atas manzilah Rasulullah sian bahwa makyau terangkan wa apa yang beliau wajtinu dan juga ijtimanah kalau Syekh Muhammad bin Abdul menjauhi apa yang beliau cegah dan yang na'am ta'ahu fi ma ka iya, ya. Bulan beliau. Kenapa? Allah wasallallahu wasallallahu tercurah atas beliau. Nah, bahasa ini bukan orang yang sholat. Doa. Maka saya cukup berdoa pada Allah. Ampuni aku ya Allah. Sudah sholat. Nah, definisi. Kalau mau jelas Allah Ta'ala berfirman. Tegakkanlah. Ya. Adalah doa firman Tuhan. Kata sih soleh yang paling benar. Iyalah minallah kindul yang ditujukan. Wasallallahu. Allah mencurahkan selawat kepada beliau. Ma'awat ya. Kepada Rasul sahihi. Apa yang telah disebutkan al-Imam sahihnya Adi bin Ali qala dia mengatakan bukan sahabat. Ya bukan sahabat. Maka ucap hujjah Syekh Shalih Al-Fauzan summa qila. Ya baik yang paling benar dari apa yang di pendapat-pendapat terkait makna paling mutlak benar karena dari nabi. Ya, dia seorang tabi'in Salatullahi ala rasulih sana'u. Allah kepada rasulnya maknanya adalah sana'uhu. Allah, pujian Allah fimala'il a'la, fimala'il a'la. Ini maknanya. Dalam riwayat yang lain kata Abu Aliyah, salatullahi ala rasulika. Ya. Allah kepada rasulnya maknanya adalah pujian Allah di hadapan para malaikat. Ya. Sebagaimana terkandung dalam surat Al-Ahzab yang sering dibacakan oleh para muadzin sebelum khatib naik mimbar pada azan yang kedua, innallah Allah dan malaikatnya kepada Nabi. Bisa dipahami sini? Nah, berselawat, ya, malaikat ya memberikan selawat, maknanya adalah memintakan ampunan kepada kita. Sebagai yusalluna ala di shala fihi yaqallahu warhamhu. Malaikat pada salah seorang di antara kalian selalu tetap berada di majduknya. Setelah dia salat, ya mendengar berdoa, ya rahmatilah dia. Ya. At-tadu, ya, yaitu memohonkan kan doa selawat kepada Nabi. Kemudian salatullah ya. Jangan sampai sebab selawat, padahal orang yang bakhil ialah madzukir rasmiin, siapa yang disebut atas nama. Padahal kata Nabi, awalan nak kiamati aksarnya, oh kiamat kelak banyak berselawat. Kata Nabi, salawatulah alaihi asalam. Untuknya, jadi selawat yang paling afdal alaihi. Dicukupkan dengan Allahumma salli alaihi juga boleh. Nah, Ahmad jamaah awalan nasi pelatan. Orang bukan, kata Imam As-Suyuti, mereka adalah alul salawat. Riwayat yusalluna alaih, karena banyaknya riwayat yang mereka ulang-ulangi, mereka tulis, maka setiap tulis nama Nabi mereka berselawat. Ya, Imam Bukhari membawakan, ya, misalkan lama kol selalu tulis alul hadis. Beliau mereka membagi berselawat, tulis. Ya, atau ketika di majelis-majelis hadis, ya, mendengar nabi-nabi mereka berselawat. Ya, sallu ala nabi. Kemudian wa ala, ya. Aslinya alihi, keluarga beliau. Ha menggantikan hamzah yang pertama, a yang kedua kan a alil. Jadi hamzah yang kedua